karena sebab adanya kubur tersebut. Wa in kana maudhi'u qabrin aw qabrain, walaupun terbukti tempat satu kuburan atau dua. Artinya jika hal tersebut dibangun atau ada pekuburan atau satu di masjid, maka dilarang di sana untuk bersujud. Kemudian melanjutkan penukilan pendapat, waqala ba'du ashabina, ashabina yang dimaksud adalah al-Hanabilah, dan sebagian dari sahabat-sahabat kami, ulama-ulama Hanabilah, la yumna'u sholatu fiha, tidak dilarang sholat padanya. Jika cuma satu atau dua kubur, tidak apa-apa. Li'annahu lam yatanawalha ismul makbarah, karena kalau cuma satu kubur atau dua kubur, itu tidak mencangkup nama pemakaman. Walaysa fi kalami Ahmad, dan bukanlah yang ini dari ucapan Imam Ahmad. Wala ba'du ashabihi hadzal farq, dan tidak pula sebagian dari sahabat-sahabatnya tentang perbedaan ini. Namun ini pun dibantah ya, bukan ucapan beliau. Tidak ada bedanya. Bal umumu kalamihim yaqtadhi man'us salati 'inda kulli qabrin. Namun keumuman dari ucapan-ucapan mereka, para ulama, menuntut larangan salat 'inda kulli qabrin, pada setiap kubur. Baik satu, dua maupun banyak. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh para ulama, baik satu kubur yang dikuburkan atau dua kubur atau banyak, semuanya dilarang di situ, nggak ada perbedaan. Waqad taqaddama an Aliin, dan telah berlalu tentang ini dari Ali radhiyallahu an, annahu qol, bahwasanya beliau berkata, la usalli fi hamamin wala inda qabrin, aku tidak akan sholat di kamar mandi, tidak pula di pekuburan. Taib, tapi asar ini ada rawi yang dinamakan Laits Ibni Abi Salim, dhaif, dikeluarkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Jadi ucapan Ali ini ada rawi yang bernama Laits Ibni Abi Sulaim atau Salim, beliau dhaif, tapi maknanya sahih ya, enggak boleh sholat di hammamat, WC, tidak pula di kuburan. Fa'ala hadza, maka atas pendapat ini semua, yan bagi ayyakuna nahyu mutanawilan tahrimul qabri wa fina'uh. Taib, maka sepantasnya untuk terbukti larangan yang tersebut dari sholat mencangkup pengharaman kuburan dan fina'i halamannya, baik di dalam kuburan atau di halamannya. Sahatihi fina'i sahah, ini halaman. Wala tajuzu salatu fi masjidin buniya fi maqbarah, tidak pula diperbolehkan sholat di masjid yang dibangun di atas pemakaman. Ini kalau kita saksikan pemakaman-pemakaman yang luas ya, itu dibangun di area pemakamannya musola. Nah di situ juga tidak boleh, apalagi sampai di atas pemakaman, di tengah-tengah. Seperti itu. Sawa'un kana lahu haiton tuhjizu bainahu wa bainal kubur au kana maksyufan, sama saja terbukti baginya haiton, ini dinding masjid, tapi masjid yang dibangun tadi dikasih dinding yang bisa menghalangi antara dia dengan kubur, atau maksyufan, masjid yang terbuka. Artinya apa, masjid ini dibangun di area pemakaman. Di daerah sini masih ada. Qala fi riwayatil Athram rahimahullah, qala, ini fa'ilnya kembali ke Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata dalam riwayat Athram, idza kana al masjidu bainal qubur la yusalla fihi al faridhah, jika masjid itu dibangun di antara pemakaman, artinya di tengah-tengah, la yusalla fihi al faridhah, tidak boleh ditegakkan salat fardu di situ. Wa in kana bainaha wa bainal masjidi hajizun farakhasa an yusalla fihi 'alal janaiz. Adapun jika di antara pekuburan tadi dengan masjid ada penghalang, maka diringankan untuk salat padanya, salat jenazah. Wala yusalla fihi ala ghairil janaiz, dan tidak boleh dipakai sholat di situ selain sholat jenazah. Wa dzakara hadits Abi Marthat, kemudian belum menyebutkan hadits Abi Marthat, anin nabi sallallahu alaihi wasallam la tusalla la tusallu ilal kubur, jangan kalian sholat menghadap pekuburan. Wa qala isnaduhu jayyid intaha. Masya Allah, para ulama pun qadiman wa haditha, dulu sampai sekarang membicarakan permasalahan ini. Yang intinya disebutkan tentang masjid dalam kitab Tauhid, kitab yang menjadi bagian akidah, pondasi dasar seorang muslim, ini karena hal tersebut bisa mengikis ketauhidan seorang hamba dan bahkan menjatuhkan ke dalam benih-benih kesyirikan secara halus, sehingga seorang hamba akan terjatuh dalam kesyirikan min haitsu la yas'urun, dari arah yang mereka tidak sangka. Dan seperti itulah para syayatin, minal jin wal ins, kebiasaan para syaitan dari jin maupun manusia. Taib, khulasahnya insyaallah setelah kita menyelesaikan bab ini. Qala, ringkasan dari permasalahan masjid dan kuburan ini akan kita ringkas setelah selesainya pembahasan bab ini. Walau tatabba'na kalamal ulama'i fi dzalik, jikalau kita tatabbu', meneliti, kembali membaca ucapan-ucapan para ulama tentang seputar ini. Lahtamala iddatu awraq, maka akan memungkinkan sekian banyak kertas untuk menulisnya, untuk menyimpulkannya. Wa tabayyana bihadza anna al-ulama'a rahimahumullahu bayyanu anna ilatan nahyi ma yu'addi ilaihi dhalik minal ghului fiha wa ibadatiha min dunillah kama huwal waqi'u wallahu musta'an. Maka jelaslah dengan ini bahwasanya para ulama rahimahumullah menjelaskan alasan larangan ya beribadah di masjid yang di situ ada kuburan, atau masjid yang dibangun di atas pekuburan atau di area pemakaman. Apa yang mengantarkan kepadanya dari hal itu hulu terhadap sahibuha, ya, para penghuninya, para mayit, bisa mengantarkan sifat hulu melampaui batas, menempatkan hamba pada tempat ilahiyah, ketuhanan, meyakini pada seorang makhluk sesuatu yang dimiliki oleh ya, Al-Khaliq, pencipta, ya, menempatkan mereka pada tempat pencipta, atau meyakini ada pada makhluk memiliki sifat-sifat Khaliq dan mengibadahinya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bentuk-bentuk peribadahan kepada makhluk itu banyak sekali, tidak hanya dengan ya yang terlihat oleh panca indera kita, tetapi juga yang berkaitan dengan apa yang mereka yakini dalam hati-hati mereka, dan ini yang mendominasi. Kalau kita pada masa ini ya sulit atau jarang atau tidak secara mayoritas mereka beribadah menyembah kubur, ya, tetapi mereka melakukan penyembahan kepada pekuburan para mayit itu dengan hati mereka meyakini bahwasanya si mayit, orang yang dikubur ini, memiliki karomah, memiliki barokah, ya, sehingga kalau dia ibadah di samping pemakamannya, beribadah di samping pekuburannya, ini akan cepat terlaksana apa yang menjadi hajat mereka. Nah, inilah bentuk ibadahnya seorang hamba kepada si mayit. Keyakinan-keyakinan yang seharusnya ya milik Allah dipalingkan kepada makhluk. Dan ini yang terjadi ya pada hari ini. Wallahu musta'an. Wa qad hadatsa ba'dul a'immah wa man yu'taddu biqaulihim, dan telah membicarakan sebagian para a'immah. Itu tulisannya ba'du semua ya, pakai dal ya. Hah? Apa kalau ba'du? Ba'da la'imah tayyib. Waqad hadatsa ba'dal a'immah, setelah mereka. Hah? Waqad hadatsa ba'dal a'immah, begitu ya. Dan telah terjadi setelah para a'immah. Wa man yu'taddu biqaulihim, dan terjadi pula ataf berarti ya, terhadap seseorang yang dianggap ucapan mereka. Oh, na'am, na'am. Masih nyambung berarti. Unasun kathura fi abwabil ilmi billah ittirabuhum wa ghaladha an ma'rifati ma ba'athallahu bihi rasulahu minal huda wal ilmi hijabuhum, dan telah terjadi setelah para a'immah dan orang-orang yang dipakai, dianggap ucapan-ucapan mereka, manusia, ya, sekelompok atau manusia secara umum, kathura fi abwabil ilmi billah, unasun yang banyak sifat atau fa'il itu enaknya kathura Taib. Failnya tirabuhum. Manusia yang banyak goncang. Jadi banyak sekali dari manusia-manusia yang itirab. Itirab ini tidak punya kekuatan, artinya goncang keyakinannya terhadap ya ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengenai Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak mampu memahami dengan baik tentang ilmu apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka jauh daripada ma'rifatu tauhid, yang intinya adalah itu ilmu Allah, wa ma'rifatu syirki, dan pengenalan, pengetahuan terhadap kesyirikan, goncang ilmu mereka, enggak ngerti bagaimana supaya mereka sampai kepada Allah. Sehingga mereka mencari jalan-jalan tadi, ya, dengan cara orang-orang soleh, dengan cara tabaruk dengan orang soleh, yang mereka anggap hal ini bisa menyampaikan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ghaladha hijabuhum, dan tebal sekali penghalang mereka. Ini fa'ilnya. Jadi semakin tebal, semakin tidak mampu mengetahui terhadap ilmu yang Allah Subhanahu wa taala mengutus dengannya para rasul. Ya. Mereka goncang, tertutupi daripada petunjuk dan ilmu yang dibawa oleh para rasul. Faqayyadu nususul kitabi wa sunnati biquyudin aw hanat al-inqiyad. Dan mereka mengikat nas-nas Al-Quran, demikian pula nas-nas yang datang dari lisan nubuwah, dengan ikatan-ikatan, mengikat yang melemahkan inqiyad, artinya ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Mereka membawa nas-nas Al-Quran maupun sunnah-sunnah sesuai dengan kaedah-kaedah batil mereka, yang justru kaedah-kaedah itu melemahkan ketundukan mereka terhadap Allah dan Rasulnya, semakin jauh. Wa ghayyaru biha ma qasadu atau qasadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nahyi wa arad. Ya, dan mereka merubah biha dengan kuyut tadi, dengan kaedah-kaedah mereka tadi, apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan larangan, dan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam petunjuknya. Nah, ini ketika seorang alim yang diberikan kekuatan hujjah, kemudian ilmunya tadi ya tidak mengikuti petunjuk, dicampurkan di sana dengan kaedah-kaedah batil, ya, semacam ilmu kalam, semacam ilmu lughah yang tidak terbimbing dengan akidah, sehingga mereka membuat kaedah-kaedah yang mereka sangka bisa untuk menjelaskan Al-Quran dan Sunnah, justru malah apa? Menghancurkan apa yang menjadi akidah mereka yang sahihah. Bahkan mereka pun merubah alur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengin A, tetapi mereka mentafsirkan dengan B. Dan ini banyak terjadi dalam ya akidah-akidah ya kaum muslimin. Jadi kalau kita sudah melenggang ke dalam medan dakwah, kita akan sangat banyak mendapati di sana penyelewengan-penyelewengan yang dibangun di atas kaedah-kaedah yang batil. Terkhusus ya yang paling banyak berkaitan dengan perkara-perkara itu adalah dalam pembahasan tauhid asma wa sifat. Bagaimana terjatuhnya mereka ke dalam apa? Penyimpangan-penyimpangan, takwilat-takwilat yang batil. Karena tadi apa? Kuyut, mereka membatasi. Faqala ba'dhum annahyu 'anil bina' 'alal qubur yahtasu bil maqbarah al musabbalah. Ini dinukilkan dari pendapat lagi. Sebagian mereka berkata, larangan dari membangun di atas pekuburan, ya, anil bina, membangun di atas pekuburan, yahtasu bil maqbarah, ini dikhususkan larangan tadi terhadap pekuburan yang musabbalah. Apa itu musabbalah? Dimaksudkan, dijelaskan di sana, yakni alladhi ta'arafan nas ad-dafnu fiha wa adamu malikin atau wa adamu malikil ardi wa hunaka maqbaratun tusamma maqbarah al-waqaf wa hiya li shakhsin muayyan thumma awqafaha. Ya, yang musabbalah itu maksudnya adalah pekuburan yang sudah diketahui oleh manusia bahwasanya kalau mati di situ gitu. Yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Ada makbarah musabbalah, ada makbarah waqaf atau waqfiyah. Jadi saya punya tanah tak wakafkan untuk kubur, gitu aja sudah. Kalau yang musabbalah itu pekuburan yang memang dari dulu dipakai untuk kuburan, gitu aja. Enggak ada yang punya. Nah ini yang dilarang kata mereka itu jika makbarohnya adalah musabbalah yang di situ tidak ada pemiliknya, artinya tanah yang dipakai buat kuburan gitu aja. Nah di situ dibangun nggak boleh. Ya, artinya kalau makbarohnya adalah wakaf, saya wakaf tanah saya untuk pemakaman, ya boleh. Yang tidak boleh kalau musabbalah. Tapi ini hanya pendapat, sekedar penukilan saja, bahwasanya di situ terjadi apa? Ikhtilaf. Wa nahyu 'anish sholati fiha, dan juga larangan untuk sholat di situ. Li tanajjusiha bi shadidil amwat, karena najisnya tanah pekuburan dengan sebab shadid. Ya, apa yang keluar dari jasad manusia tadi. Ini pendapat. Wa hadza kulluhu batil. Tapi ini semuanya batil. Enggak ada bedanya. Baik tanahnya tanah wakaf atau tanah-tanah liar begitu. Ya. Wallah alam, kalau dulu mungkin seperti itu ya, karena tanah enggak ada yang punya, ya, dijadikan sebagai kuburan. Mungkin ada. Kalau sekarang rata-rata tanah sudah dikuasai oleh pemerintah. Jadi milik pemerintah. Li wujuhin, batilnya karena sebab beberapa segi. Minha annahu minal qaul 'alallahi bila ilmin wa huwa haramun binasil kitab. Yang pertama adalah ini adalah ucapan atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, ucapan yang dinisbatkan hukum-hukum Allah tanpa ilmu. Dan ini haram dengan nas Al-Qur'an. Ya. Dan ini adalah sebagian menyatakan lebih besar dibanding dengan dosa kesyirikan. Ini berkata dalam agama yang tidak berdasar dengan apa? Ilmu. Wa minha anna maqaluhu la yaqtadhi la'na fa'ilih. Taib. Dan segi yang kedua, sesungguhnya apa yang mereka katakan tidak menuntut laknat terhadap pelakunya. Jadi kalau apa yang mereka katakan ini benar, berarti pelaku sholat di samping atau menghadap kuburan enggak dilaknat. Wa taghlidhu alaih atau taghlidhu alaih, tidak pula ada larangan keras. Ini arah yang kedua batilnya. Kalau begitu, ya, apa yang diinginkan dalam hadis tidak tercapai kalau begitu. Ini bantahan yang kedua. Karena ucapan ini menuntut ya tidak adanya laknat terhadap pelakunya. Wa mal mani'u lahu wa mal mani'u lahu min an yakul. Jika demikian, apa pencegah Nabi untuk mengatakan lahu, kembali kepada Nabi, man shalla fi buq'atin najasatin fa alaihi la'natullah. Jika apa yang mereka katakan ini betul, yang dilarang itu hanyalah pekuburan yang tidak ada pemiliknya, bukan pekuburan yang sifatnya wakaf, maka apa yang menjadi halangan Nabi untuk mengatakan dalam hadis, barang siapa yang sholat di tempat yang najis, maka baginya laknat dari Allah. Tentunya tidak ada apa mencegah jika yang dimaksud mereka dengan pendapat itu benar. Rasul akan menyampaikan dalam hadisnya seperti itu. Jika memang yang dimaksud larangan sholat di atas pekuburan itu karena najis, berarti kembali kepada pendapat yang sebelumnya tadi, kalau pekuburannya baru boleh, karena kalau baru itu jasadnya belum keluar apa cairan-cairan yang menjijikkan, nanah dan lain sebagainya. Tapi kalau kuburan lama itu sudah najis, kenapa bercampur baur dengan apa ya cairan-cairan yang keluar dari bangkai. Nah, ini pendapat ini juga kembali kepada yang sebelumnya, pembedaan antara kuburan baru dengan kuburan lama. Taib. Wa yalzamu ala maqalahu haula wa yulzimu ala maqalahu haula, dan mengharuskan atas apa yang mereka katakan juga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yubayyin al illah. Apa tuntutannya? Mereka menuduh bahwasanya Nabi juga tidak menjelaskan alasannya apa. Wa ahalal ummatu atau wa ahalal ummata fi bayaniha ala man yuji'u ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Ilahnya tadi mengalihkan kepada umatnya dalam menjelaskan. Ya, kepada seseorang yang datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak menjelaskan alasan, biar umat yang setelah Rasul yang hidup menjelaskan sendiri. Ini tuduhan kepada beliau. Wa ba'dal quruni al-mufaddalah wal a'immah. Dan setelah kurun yang utama dan para a'immah. Ini bantahan yang kedua. Kalau demikian berarti Rasul itu enggak menjelaskan kenapa kok dilarang. Seperti itu, sehingga apa umat yang setelah beliau menduga-duga sendiri, mengira-ngira sendiri, oh alasannya A, oh alasannya B. Wa hadza batilun qat'an aqlan wa syar'a. Dan ini adalah batil secara pasti dengan akal maupun syariat. Lima yulzimu alaihi min anna Rasulullah min anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajiza 'anil bayan wa qasara fil balagh. Ini juga mengharuskan ya dari perkara-perkara ini bahwasanya Rasul itu lemah dari penyampaian dan ya terbatas dalam apa penjelasan atau penyampaian. Penjelasan dan penyampaian itu lemah, Rasul enggak punya. Wa hadza min abtalil batil, dan ini adalah kebatilan yang paling batil. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ballagha al balaghal mubin wa qadra wa qadda wa qaddara wa qad qudratuhu fil bayan fauqa qudrati kulli ahad. Fa idza batala lazimu batala malzum. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan penjelasan yang sangat jelas. Ya, tidak tersisa kecuali sudah dijelaskan. Tidak ada kebatilan kecuali sudah dijelaskan. Baik yang sifatnya detail atau dengan kaedah. Yang detail, yang haram. Ya, yang terhitung dengan nama-nama, dengan bilangan-bilangan, atau yang belum dengan kaedah-kaedah, la dhirara wa la dhirar. Ya, seperti itu. Dan kemampuan beliau dalam penyampaian penjelasan di atas kekuatan setiap orang. Ya, apabila lazimnya batil, maka yang dimalzumkan juga batil. Ini kaedah ya. Lazim, malzum. Lazimnya A, malzumnya A, B, C. Ini kaedah yang butuh pembahasan. Yang dimaksud lazim dalam ucapan ini apa? Hadhil aujuh. Jadi bantahan-bantahan dari minha yang pertama tadi, ucapan ini bukan daripada ilmu dan itu haram hukumnya. Yang kedua, apa yang dikatakan ini menuntut pelakunya enggak dilaknat. Ini semua lazim. Kalau lazimnya seperti ini, yang dilazimi di atas berarti tidak betul. Jadi ucapan yang menyatakan kalau kuburannya itu musabbalah, kuburan yang sifatnya umum, itu dilarang untuk membangun masjid di situ. Tapi kalau kuburannya kuburan wakaf, boleh. Nah, ini malzum namanya. Malzum ini ya berakibat kepada tuntutan-tuntutan. A, berarti ini ucapan yang tidak jelas. B, berarti ini menuntut pelakunya enggak dilaknat. Nah, lazimnya ini ketika batil, maka yang dilazimi di atas tadi apa? Batil juga. Paham ya? Contoh misalkan ucapan yang menyatakan ya, bolehnya menyembah pohon. Ini malzum namanya. Orang yang mengucapkan seperti ini akan menuntut satu tuntutan. Berarti ayat yang berkaitan dengan ini dilanggar. Berarti hadis yang berkaitan dengan larangan ini dilanggar. Ini namanya lazim. Kalau lazimnya batil, berarti yang dimalzumi juga apa? Batil. Apalagi ya, contoh misalkan komunis punya malzum apa? Punya kaedah apa? Enggak ada Tuhan. Ateis. Artinya apa? Tidak mengakui adanya Tuhan. Orang yang memiliki keyakinan bahwasannya alam dunia ini terjadi begitu saja, tidak ada Tuhan, lazimnya apa? Berarti mengingkari sekian banyak apa? Bukti-bukti. Ya. Apa bukti-buktinya? Adanya langit dan bumi. Ya. Berputar sesuai dengan edarannya. Demikian pula keterangan-keterangan ayat-ayat kauniyah. Ya. Ini apa menafikan ini semuanya? Enggak mungkin semuanya itu wujud tanpa ada yang mewujudkan. Akhirnya apa? Menolak agama. Menolak apa? Wahyu. Nah, ketika lazimnya ini batil, maka malzum dari ucapan-ucapan ini berarti batil. Sesuatu yang menimbulkan sebuah kebatilan berarti batil. Ini yang dimaksud dengan fa'idha batolal lazim batolal malzum. Jadi malzum tadi ucapan qala ba'duhum annahyu anil bina alal kubur yakhtasu bil makbarah al musabbalah, ini malzum. Lazimnya ucapan ini ucapan atas nama Allah tanpa ilmu. Apa yang mereka katakan menuntut tidak ada laknat bagi pelaku. Ya, berarti apa? Lazimnya ini batil. Kenapa batil? Yang pertama, berkata dalam agama tidak ada dasarnya. Mana dasarnya yang seperti itu? Enggak ada. Yang kedua, Nabi menyatakan laknat kepada Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi masjid. Tapi ucapan ini menuntut tidak dilaknat. Berarti apa? Batil. Terkadang kaidah-kaidah seperti ini ya penting dan terkadang sering dipakai oleh alul kalam. Malzum itu apa? Yang dimaksud lazim itu apa? Ini butuhnya kita talaki dengan seorang ya, guru itu ketika memahami kalimat-kalimat semacam ini. Ya. Dan alhamdulillah para ulama tidak ada satupun, jangankan kalimat, huruf mereka bahas. Itu enaknya kita bertalaki dalam mencari ilmu terhadap seorang guru. Nah, wa yuqalu aidan, kita selesaikan. Hadza la'nu wa taghlid asyadidu innama huwa fi man ittakhadha quburul anbiya masajid wa ja'a fi ba'din nusus ma ya'ummul anbiya'u wa ghairuhum. Falau kanat hadhihi al-illah lakanat muntafiyatan fi quburil anbiya likauni ajsadihim tariyah la yakunu laha sadidun yamna'u minas salati inda kuburihim. Fa idza kana nahyu an ittikhadil masajidi indal qubur yatanawalu quburul anbiya bin nas ulima anal illata ma dzakaru haula'il ulama alladziina qad naqaltu aqwalahum walhamdulillahi ala dhuhuril hujjah wa bayanil mahajjah walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan dikatakan juga laknat dan apa sikap keras ini hanyalah terhadap orang yang menjadikan kuburan para nabi masjid. Kalau selain nabi enggak apa-apa. Kan hadis menyatakan kuburan nabi, kuburan para rasul. Selain rasul dan nabi berarti boleh. Iya kata mereka. Nah, seandainya yang demikian ini hanya khusus kuburan para nabi. Ya, wa ja'a fi ba'din nusus dan telah datang pada sebagian nas apa yang lebih umum dari pekuburan para nabi dan selain mereka. Ya, sebagian nas juga datang bahwasanya larangan itu umum, tidak hanya kuburan para nabi. Kalau seandainya alasan ini dipakai atau alasan ini adalah yang muktabar, maka nyatalah ya muntafiyah ternafikan fi kuburil anbiya. Ternafikan pada kuburan nabi. Ini bantahan ya. Yang dilarang, dilaknat dan disikapi keras itu kalau dibangun di atas kuburan nabi. Ya, sementara ada hadis yang menyatakan umum. Kalau seandainya alasan mereka itu dipakai, alasannya karena hal ini, ya. Jadi alasan apa? Tidak bolehnya sholat itu karena sebab najis. Maka alasan ini ternafikan dari kuburan para nabi. Ya. Ini belum masih mengkaitkan dengan yang sebelumnya. Katanya ini ada soditnya, ada sisa-sisa bangkai para mayit yang mungkin akan jadi nanah, mungkin jadi cairan-cairan yang busuk misalkan. Itu najis katanya. Ya. Kalau seandainya alasan ini yang mereka pakai, ini ternafikan dari kuburan para anbiya. Karena kuburan para anbiya terjaga. Kenapa? Jasad mereka toriyah, awet. Terjaga. La yakunu, tidak akan ada nanah, tidak akan ada cairan-cairan busuk ya, yang mencegah orang sholat di samping kuburan mereka sehingga apa menajisi apa tanahnya. Ya. Maka seandainya larangan tadi ya, dari menjadikan masajid di pekuburan mencakup kuburan para anbiya dengan nas diketahui bahwasanya alasan apa yang disebutkan oleh mereka para ulama adalah ya atau ulama yang telah aku nukilkan ucapan-ucapan mereka. Jadi artinya di sini beliau masih memberikan sardan runtutan kalam-kalam para ulama alasan dilarangnya seorang sholat di atas pekuburan ya atau di samping pekuburan atau kepada arah kuburan itu bukan karena najisnya kuburan tadi, tetapi karena sebab apa yang aku nukilkan dari kalam-kalam para ulama karena apa mengantarkan kepada kesyirikan. Itu intinya. Alhamdulillah ala dhuhril hujjah wa bainil mahajjah ila akhirih. Wallahu ta'ala alam sawab. Untuk apa kesimpulannya kita sampaikan insyaallah sebelum kita masuk pada bab yang ke-20. Naktafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.